semua. Tak kirimi cahaya nang jero atimu kabeh. Ngadeg kabeh. Jangan mendesak semua, jangan mendesak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha, wa yadribullahu al-amthala linnas, wallahu bi kulli syai'in alim. Ya Allah, Engkau yang maha menggembalakan gelombang, pancarkanlah gelombang cintaku atas nama cintamu kepada semua anak-anak cucuku ya Allah, dan sampai ke mereka gelombang itu akan menjadi berkahmu kepada mereka, akan menjadi kemudahan hidup bagi mereka, akan menjadi pintu-pintu kemaslahatan bagi mereka, dan akan menjadi sebab musabab dari kegembiraan dan kebahagiaan mereka beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas kabe. Bismillah. Bali dengan cintaku, Bali dengan cinta Allah, Bali dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.